Adela. Cerita sana sini geba omer rata-rata. Pantang depan mata ada saja cerita. Itu geli kawan dan macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu Pak Kado gade tanah. Dia ada ayam bukan kepunyaan. Mas Pendi mau hadap kanan apa kiri Mas Pendi? Pilih yang mana? Oh, ada sini. Oke, siap.